نظام الدین آمد کا مقصد ہے کہ اب تک ہم نے کام یہ کیا ہے, آگے ہمیں کیا کرنا ہے. Dan maksud kita datang di Ramudin, setakat mana usaha yang kita telah buat dan untuk ke depan apa yang perlu kita buat. Jawab baru. Okey, penjuru kazu dari pertama daripada Johor Bahru. Pembacanya iaitu Profesor Abu Bakar, insya-Allah. Tolong datang ke meja ni, ke kursi ni insya-Allah. یہ کیا بھائی سلقائیں گے 29 حلقہ ہی بھائی سے بھائی لگا Terpujari markas Johor Bahru, bilangan rakan-rakan 4 bulan 765 yang aktif 623. Jangan menemani wali 623 yang aktif 556. Chile wale 976 isme 556 aktif. Ulama setahun 18 orang yang aktif 18. Sal wale ulama acara aktif. Ulama 4 bulan 40 hari 72 yang aktif 47. Ulama 4 mene Chile wale mater isme saya tali sektif. Semka sabguzari satu, Haidu Sahabah pun satu. Sabguzari ke jaga ek, isme Haidu Sahabah pada jatah. Maskura yang telah keluar 40 hari 209. 209 maskura Chile wali. Yang telah keluar 10 hari 104. Dan din maskura 104. Talim mingguan 16 tempat. Akhirnya masturat kita talim 16 jaga dia. Bilangan masturat yang memberi masa dengan tertib 3 hari 221. Mordoso sebulari ini okey. Eki jaga dia. Sebulari eki jaga dia. Tadi ni kan. Tertulis ke mana tadi? Sebulari satu tempat. Ya, tertulis. Semua ni satu-satu je. Semua ni satu. Ya, dah semua tertulis. Tertulis, semua satu je. Yang kertas semua satu. Jadi tak ada tempat yang kertas ada dua. Bukan satu jari, tempat satu jari. Itu satu tak tulis. Benar ni kan? Satu pasal tak tulis. Eki sab amari markazu me ek sab halke me ek ek satu jari. Cik eh, itu eh ek satu jari. Ek. Cik kita. Tuh sana hari sabtu ni pergi jadi. Ni dua orang ke dua orang. Jika halke me ek satu jari. Ayat tu sabtu ni pergi jadi. Pergi. Pergi jadi. ایک ہی سب گزاری ہے اس میں ہائے تو صاحب پڑھ گیا سال لگا میں پڑھتے ہیں جی مستورا جنکلون پاپلواری نرتے اس پر تصورا سو مستورا پاپلواری یہ رنگا ترتیب سو مستورا ترتیب کے ساتھ ان کا وقت لگتا ہے چھلے والے یہ معلومات تنتاں کمپت رومہ اور اسلام ہی باہو کمینا پاس 180,693. Sebelum ni tak dapat. Baru tadi dapat. Mana? 100? I. Number of dwellings. Tak tulis ni. Tak tulis baru dapat. Berapa 100? 180,693. 1,80,000 takriban Musliman di daerah.

dan lelaki dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala daripada semua tempat-tempat talim lingkungan ini. Dan kehendak elders kita ialah supaya setiap rumah orang Islam dihubungkan dengan mana-mana satu talim mingguan. Bilangan halka 18 antara halke inki syair markas ping se pucho ke inki halke mein zila ki sadar par ya علاقوں کی سطح پر عشرہ اور چلے لگانے مستورات کو جوڑنے کا اہتمام کیا گیا ان کے محرموں کے ساتھ نیوٹانیا تمپر جوان ہمارا چارا مرکز کا تو چارا ہلکا جوان جوان ادا اسہا ان کو کمپل کان وانیتا وانیتا یا پناہ کلوار سولو ہاری پاپلو ہاری برسام سام دنان محرم مریکہ ادا بوان ادا مبکری جوان دور dua kali kita tahun sudah tahun ini dengan tahun lepas dua martabat kia ini sal or ini sal ni dua martabat kia sehingga kia apa apa hasil daripada kia kia jemaah kerja apa kita telah buat dengan kumpul mereka apa kita buat apa hasil dia itu bayan bayan kia kam kia putih itu buat bayan kah kita buat usaha itu apa kita buat kita tasjid dan terjemah Allah untuk keluar selepas itu ہم کو جمع کیا پھر بات کیا پھر جماعت کو تشکیل کیا جماعت بنایا نکلنے کے لیے اندرون کے لیے اندرون کے لیے دکڑا ڈالم نگری کے لوہ نگر ڈالم نگر اندرون ملک میں بھی اور باہر یہ جوڑ پورے ملک کے اعتبار سے کہاں کہاں ہوئے جوڑ سب پر تینی منیتا بھیا یا ڈاکلوا سکولاری پابلواری di seluruh negara mana-mana tempat ada buat mana tempat yang ada buat itu tak mana tempat yang kita buat ya pura boleh buat apa saja pura amari tiga minggu ke masyarakat kami kita pujte hain acha tergib ya مسجد مصلی بلانگان 845 یہ چیز عشرہ لگائی مستورات کو ان کے محرموں کے ساتھ 15 20 25 30 مستورات تک جہاں گنجائش اتنے جڑنے کی ہو چند گھنٹے کے لیے ان کو ان کے محرموں کے ساتھ جوڑا جائے اور چلے کی مستورات سے لگائی مستورات کو بیرون کے تقاضوں پر اور عشرے والی مستورات کو چلے کے تقاضے پر نقد تشکیل نقد تشکیل یہ تشکیل کا جوڑا ہی ہے یہ صفات کے بیان کرنے لیا یا تقریر کرنے کے لیے نہیں ہے جو تو امت کا حال امت کے سامنے رکھ کر وہ جذبہ بنانا ہے جس سے ہر کام کرنے والے کے اندر خصوصاً اور ساری امت میں امت کا غم پیدا ہو اس کو بنیاد بنا کر نقد تشکیل کرنا ہے جو کہتے کتنے کمپول کان ونیتا اپنا کلوس پلواری پابلوہاری نہ کتنے بنا بنتو فکر بھرے گا kumpul mereka bersama dengan mahram mereka dan kita bentuk fikir dan tashkil mereka tunai mereka yang telah keluar 10-40 hari tashkil mereka untuk luar negara mereka yang telah keluar 10 hari tashkil mereka untuk 10 hari untuk 40 hari jadi maksud kita ialah bukan untuk kumpulkan mereka dalam bayan tentang sifat dan sebagainya tapi kita nak bentangkan kepada mereka ini keadaan umat kita nak bentangkan kepada mereka keadaan umat dan supaya mereka punya kita naikkan mereka punya fikir dan jazbah mereka dan untuk keluar tunai ini jod ini adalah untuk keluarkan jemaah tunai lima amal masjid panj amal wali masjid mein abhi 110 sebelum ini 52 sekarang 110 pehle nahi maujooda sunaye maujooda 110 ابھی 110 ہے پانچ امال جی بگراپا امال 284 سکارا 336 پانچ امال 110 336 جی بعد امال جی بگراپا امال 336 جی 174 جی جی میں دیکھ رہا ہوں جلنگان جماعت 3174 yang beri masa 2 jam setengah 743 apa yang untuk hari ini betul tadi yang unwan saya cik unwan hasil mana betul tadi cik ni 5 1 abi 3 mana saya betul acha

یاد رکھ کے جانا یہ بات, ڈھائی گھنٹے کی محنت کا خلاصہ ہے مسجد میں ہمارے دعوت قائم کرتے ہوئے ملاقات کے لوگوں کو مسجد میں لانا, ہماری ملاقات مسجد ماحول میں لانے کے لیے یہاں لا کر ذہن بناؤ, یہاں لا کر تشکیل کرو. لوگ جام سنگا کی طرح گیلا کی طرح ہڈوب کا ہماری مسجد دان کی طرح بگی جمبو ہو رہا دم باؤ مڑے کر چنا ہے رتان کا مسجد دان کی مسجد لا کی طرح بن تو فکر نہ تران کا انتوانا مڑے کر تعلیم ہوا شری بو سرتوش مبلو نام گھر کی تعلیم سنا تم پاپلا پن گھر کی تعلیم 1156 جی اور جی اچھا اور اس میں 948 چار مہینے ہر سال چار مہینے والے سپولا کتاب بولن کچھ ہو رہا دس دن مہینے میں دس دن پنجاب سے تو آئی تین پلس ہو رہا اور آٹھ گھنٹے ہر سال چار مہینے دیتے ہیں 51 ساتھی ان کے بارے کی تصدیق کیا ہوتی ہے مرکز میں طے ہوتا ہے, اس میں ایک سال اندرونی ملک, ایک سال انڈو پاک اور ایک سال ملکوں میں. اچھا چار مہینے یہ تدبیر ہوتی ہیں, یہ اپنی جماعتیں خود بناتے ہیں یا بنی بنائی جماعت میں ان کو جوڑ دیا جاتا ہے؟ ادکا امریکہ یعنی بنتو جمع امریکہ سنگیری اتبو امریکہ ماسو جوائن جمع جمع یا تلافون دی بنتو کبھانا کا جمع جو برو نہیں سنکورنا لگ جانتا اکسی تل کہ ہمارے مرکز کے مرکز سے مکمل جماعت ہم بھیجتے ہیں لیکن جمعی بھائی مرکز کو اس کا مدد تو یہ ہوا کہ اپنے چار مہینہ سال دینے والے مرکز میں آ جائیں گے اور جو جماعتیں بن کے آئیں گی وہ یہ چلائیں گے. نہیں بھائی, اس سے دو یا چار مہینے دینے والے ساتھی خود جماعت بنانے کی محنت نہیں کریں گے بلکہ یہ ایک عملہ بن جائے گا مرکز کا جو تقاضوں پر چلے گا. نہیں, ہر سال چار مہینے دینے والے ساتھی پورے سال اپنے ساتھ جماعت تیار کریں, آٹھ مہینے کے بعد جماعت بنانے کے لیے ہے. چار ایک دفعہ کرا نہیں ہو رہے ہیں باقی ماں تمپا بولن کہتے تھا نا تمپا بولن بڑے کے داتا ہمارے کا جمع شدہ آتا کہ تم ماسو کا ڈالا جمع آتا jadi kalau kita buat demikian akan jadi satu kumpulan orang yang bagi masa 4 bulan setiap tahun itu saja. Dan maksud kita ialah supaya setiap orang yang bagi masa 4 bulan ni dia sediakan jemaah dia sendiri bentuk usaha tashkil panjang 8 bulan dia tashkil bentuk jemaah dia sendiri bawa jemaah dia dan lepas tu kita bawa hantar dia. Bilangan jemaah 4 bulan jalan kaki kita telah dapat sediakan tahun 2013 5 orang jalan kaki. Ya, yeah. Paidal jemaah ke liye 4 mahine ke liye 5 aadmi taiyar kiya puri saal 5 aadmi. Ya, 5 orang je. Jadi itu 4 bulan tau jumlahnya 98 orang. Jumlah dia 48 orang. 98 orang. Jadi, dan 58 tu 5 jalan kaki. چار مہینے کے لیے 5 آدمی ہیں. بچے جی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, آپ کو نام بتائیے نا. مولوی جماعت جن کلون پاپلا 106 جماعت 106 جماعت چلے گی جلن کا کی 3 جماعت جمرہ جو میں 3 جماعت پیدل. ٹھیک ہے, bilangan jemaah yang keluarkan jemaah sempurna 40 hari dalam negeri tahun lepas kita tak dapat maklumat, tahun ini kita dapat 14 tapi baru-baru dah kita dapat jumlah kan 14 jemaah. 14 itu tak ada 14 masjid se mukammal chille ke jemaah ni. Ji, jemaah yang dihantar ke luar negara untuk 4 bulan 14 orang. Sudah admi mulkun kili tiar. Jadi dia minta pecahan dia US 4 orang, Bosnia 4, UK 5, Macedonia 1. Ini UK, Bosnia, Macedonia me beja. Sudah. Yes. Yang keluar maskurat 40 hari 36 pasang

Okay. Number A. Number A. D. Okay. Okay. Number A. Can I mesti kan? Okay. C. C. D. Betul. Ulama tahun 9 orang. Ulama yang IT 8 orang. Tiga. Jadi. D. Ulama pengalaman 4 bulan dan 40 hari. Bila kucu baik, ia salah lagai ulama. Kita ada 9 hai. Mutahari kata mutahari kita kata hai. Jadi tuan-tuan, beliau tanya, ini 9 orang. Ulama sahur yang aktif ni, apa yang dikatakan aktif? Macam mana tuan-tuan punya tarif tentang aktif ni? Yang kita faham yang aktif ni, yang istiqamah lah. Isap tahunan dan bulanan. Istiqamat ke saath masjid mein bhi judte hain amal mein aur 3 din ki mahana ki aur chil charana chilla bhi kehte hain mana ke to betul na sahi ulama pengalaman 40 hari dan 4 bulan di ke di ulama pengalaman 40 hari 4 bulan 99 orang yang aktif 64 orang di F. Tempat takfir zari ada satu, tempat yang baca ayat itu sahabat pun satu. I. Kemudian F, bilangan masturah pengalaman 40 hari, 113. Bilangan masturah pengalaman 10 hari, 89. G, bilangan tempat salim mingguan 17. H, bilangan masurah istiqamah. Bilangan masurah istiqamah 3 hari tiap 3 bulan 143. Masurah yang istiqamah 40 hari tiap 3 tahun 60. I, bilangan kampung atau bandar 2017. J, bilangan halkah 34. Dan bilangan masjid dan musalla 2005. Kemudian nombor satu. Ini dia. Nombor satu. Malaysia pun pura Malaysia lagi dia masjidnya. Malaysia. Dia tanya seluruh Malaysia berapa masjid? 23,000. 23,800 masjid. 23,000. Ya dah. Jadi dia dah. Dia tahu kita. Kita mungkin lebih daripada itu. Nahi, saya kaum wali masjid bata raha hai. Ye ye kul kul lekin ye keh rahe hain kuch jo madhabi mur ilake mein jo daftar unhone isko register kiya ye 23,800 hai. Kuch masjid aur surau hai us koi isme koi register nahi hai, register nahi. Acha Indonesia mein jata hai. Indonesia में इसके इसके रफ्तार नहीं क्या पता 10 लाख इंडोनेशिया में 10 लाख इनके इनके रफ्तार नहीं क्या पता बहुत छोटी ठीक है रोबोट आपको बिलाने में क्या 25 अमान अंजामा 51 या नंबर 2 bilangan masjid beberapa amal 611. Mana saya berlagi? Nombor 3, bilangan jemaah 3 hari 110. Nombor 4, bilangan kartu yang beri masa 2 jam setengah setiap hari 630. Nombor 5, masjid yang hidup Masjid Syabat DTI 30. Nombor 6, rumah yang hidup taklim 984. Yang buat beberapa sifat 6, ayah buat muzakarah 6 sifat 650. Nombor 7, bilangan yang keluar 4 bulan setiap tahun 21. Nombor 8, bilangan yang keluar 10 hari tiap bulan 4. Nombor 9, bilangan yang bagi 8 jam setiap hari 24.

Untuk berapa jemaah? Kalau jemaah ada penting, no, no, no, so. Patutnya 100 jemaah mau keluar, bukan 9 jemaah. Okay. J. J. Bilangan Al-Qas 94. Bilangan masjid 3,300. Nombor 1. Nombor 1. 292. Jalan masjid yang ada 5 amal. Nombor 2, masjid yang ada beberapa amal 1342. Tim. Nombor 3, bilangan jemaah 3 hari sebulan 487. Nombor 4, bilangan kawan susa yang beri masa 2 jam setengah 3510. Nombor 5, masjid yang ada DTI 208. Nombor 6, bilangan rumah yang ada taklim dan 6 sifat 3150. Nombor 7, bilangan kawan usaha yang beri masa 4 bulan setiap tahun 201. Nombor 8. Bilangan kawan susu yang beri masa 10 hari setiap bulan 69. Nombor 9. Bilangan kawan susu yang beri masa 8 jam setiap hari 80. Nombor 10. Bilangan jemaah 4 bulan jumlah 100 jemaah. Yang tuas jemaah jalan kaki 3 jemaah. Nombor 11, bilangan jemaah 40 hari 961. Jadi boleh jadi. Al nombor boleh jadi. Giara itu bara. Giara. Jam. Giara dah beri kan? Kambara. Jemaah 40 hari 961. Jalan kaki 15 jemaah. Di giara yang di bara. Ji. 12 jemaah yang keluarkan jemaah masjid yang keluarkan jemaah sendiri 26 kira dalam negeri. Nombor 13 kira. Nombor 13 jemaah yang dikeluarkan ke luar negara 88 jemaah. Saudara 14. Nombor 14 bilangan jemaah 40 hari. Sedi jemaah di Chile ki, Chile ki musturat ki. Ye sedi jemaah de kahan gayi? Ye jemaah 37 jemaah musturat 40 hari bagaimana? Jemaah 40 hari kita hantar ke negara jiran, pada Indonesia, Filipina, Kamboja, Thailand, dan kadang-kadang kita hantar ke Australia Barat dan China. Ye bulkume beja jemaah. 60 جماعتیں ہیں نا یہ کی اشرے کی ہیں اشرے کی سارے ہیں جس ضلع کی ہیں پھر 37 کہاں گئی ہیں کہہ رہے وہ انڈونیشیا تھائی لینڈ فلپائن لوڈ گھر جاؤ تاں تاں گھر جاؤ سب سب جماعت جو بولا ہے ضلع کے لیے وہ پڑوسی ملک میں اور اندرونی ملک میں دو مہینے کے لیے باہر ٹھیک ہے لیکن میں پوچھ رہا ہوں کہ 37 جماعتیں چلے کی ہیں اس 37 جماعت میں سے ان کے اپنے ملک میں کتنی جماعتیں چلی دالام نگری پر جمع دالام نگری مستورا جمع مستورا مستورا پابلو جمع یہ دو تاور یہ جملہ ہے نہیں یہ نہیں ہے یہ 37 جمع یہ دو تاور 40 hari dalam negeri, di dalam negeri. Ini yang 37 dalam negeri, di dalam negeri. Ini pukul Andrew Bolt. Ini. अच्छा नौ गई हैं इसमें से, हाँ नौ बाहर गई हैं 37 में से। लेकिन ये तो दोनों ही होंगी, हाँ बाहर बोल के लिए दो में नहीं इंडो पाक और कुछ अंदरूनी मुल्क वो कह रहे हैं इंडो पाक। हमें हमारे सवाल का जवाब नहीं, हम पूछ रहे हैं कि 23 जमातें आपके जिले की हैं, इसमें से मुल्क के अंदर मलेशिया के अंदर कितनी हमारे जिले की जमा है डालम नगरी, डालम नगरी 16-15 22 22 जमात, 22 जमातें नगरी रहे तो इंडिया। Oke, okay, bilangan orang yang beri masa 2 bulan tertib Nizamuddin 11 orang. Satra. Satra. 17. Siapa? Kota Baru. Kota Baru. Kota Baru. Dengan rakan susah 4 bulan 598 A Kota Baru A yang aktif 425 B dengan rakan bagi masa 40 hari A bila B 998 yang aktif 463 C 15 yang aktif 7 D 100 yang aktif 61 E 1 markas Sabuzari 1 Ta'alik itu Sabah juga 1 F 90 10 hari 80 surat G 14 tempat taklim 4 taklim 14 tempat taklim mingguan H yang ikut tertib 3 hari surat 92 40 hari 42 I 1437 kampung. J Halkah 43 Halkah seluruh-seluruh masjid bilangan masjid 2861 nombor 1 yang ada 5 Ahmad 59 nombor 2 masjid yang berapa Ahmad 473 tim yang ketiga dia ambil dia. Orang yang tanya ni jumlah masjid 2,851 61 dan tempat yang ada usaha termasuk beberapa amal lebih kurang 500 lebih, yang bakinya macam mana? Yang bakinya kita usaha ada diusahakan dari jemaah hantar jemaah 14 hari daripada Kutalik jemaat ko bhej dein udar kile ke jemaat char mahine ki jemaat bhej na dikas ke wo कोशिश कर रहे भाई। देखो आदमी से ये कहें सबसे कि हर मस्जिद में उस वक्त तक हमारे दावत जिंदा नहीं हो सकते जब तक हम अल्लाह के रास्ते में निकलने वाली जमातों को मकामी काम की हिदायत देकर उनसे मकामी काम न करवाएं। तुम ने बोलिया खर्चा मस्जिद ताका मामूर दिन अमाल selagi jemaah-jemaah yang keluar, masa mereka keluar kita terangkan kepada mereka pentingnya usaha tempatan dan bagi tahu mereka macam mana nak buat usaha tempatan. Selagi kita tak buat itu, maka kerja tempat kita di masjid-masjid akan hidup. Adi masjid ini kam dengan ini. Adi masjid ini kam. Setengah daripada bilangan masjid pun belum ada usaha lagi di Kota Baru. Kurang daripada setengah. Adakah ini yang masjid ini berkawan juga tidak? Dan padahal di tempat tuan tidak ada apa-apa halangan. Di mana-mana masjid pun tak ada halangan. Anda semua jadi masyallah berani hajat. Anda hidayat Allah ke rasul nikalnya wali jemaat sehroza se lekar 4 mahine ki jemaat tak jo bhi jemaat aap rawana kare us jemaat ko kahe ke maqami kaam tumhe karna hai maqami kaam ki baat sirf waqfi walon se nahi hoti maqami kaam ki baat to Allah ke rasul nikalne wali jemaat se ki jati hai ki ye jis masjid mein jaye wahan ke imamon ke saath rehkar unhe masjid ki abadi ka amali tarike se niklaye phir aage badhe is tarah masjid ہر مسجد کو مسجد کی آبادی کی ترتیب پر لا کر پھر دوسری مسجد میں منتقل ہو ملے کو سمجھاؤ ملے کہتا تون تون سمو اور علماء جماعت جماعت کی تکلوار کا جماعت کی گہری سامپائے کے جماعت فابولات dalam bayan hidayah kita kena terangkan kepada mereka tentang usaha tempatan. Usaha tempatan ini bukan hanya kita bagi masa wapsi, bukan masa wapsi, tapi masa jemaah keluar. Kita terangkan kepada mereka tentang usaha tempatan. Dan bagi tahu setiap jemaah ini bila mereka pergi mana-mana masjid bersama-sama dengan orang tempatan di sana, mereka hidupkan, makmurkan masjid. Mereka buat bersama dengan orang tempatan. Dan hidup, makmurkan masjid, baru pindah ke masjid lain. Kita kena terangkan kepada mereka. Selagi kita buat macam tu, usaha kita di setiap masjid akan hidup. Jo jemaah di dunia ke sana masyarakat se, farigh hokar, mehnat kar rahi hai, unse tak maqami kaam karwate nahi. اور جو لوگ وقت لگا کے واپس جا رہے ہوتے ہیں جس وقت دنیا کے تقاضے سوار ہوتے ہیں صرف انہیں مقامی کام بتا دیتے ہیں یہ تونتوں نے مولے اوراں یا کلوار جلال اللہ سبحانہ وتعالی mereka tak ada apa-apa kesibukan dunia. Kita tak explain kepada mereka, tak gunakan mereka untuk usaha tempatan. Mereka yang nak balik, yang mana mereka akan balik dan akan sibuk dengan urusan duniawi mereka, kita bagi tahu mereka suruh buat usaha tempatan. Apa dah sama dia, Pak? Tuan-tuan faham? جتنے ماشاءاللہ پرانے حضرات ہیں وہ ہدایات میں خاص طور پر اللہ کے راستے میں نکلنے والی جماعتوں کو یہ سمجھائیں کہ وہ ہر مسجد کو مسجد کی آبادی کی ترتیب پر لاتے ہوئے ہر مسجد میں کام اٹھائیں ہر مسجد میں یعنی سچی آپ جماعت ہیں کتا کلوار کا کتا کنا پری بانے ہدایات ترانکان کپڑا مریکا مانا مانا مسجد مریکا پگی مریکا کنا بہت اسہا دنگا ہدوکان عملان معمور کن مسجد baru kita bergerak. Dengan itu kita gerak. Jangan di satu masjid ini 2 hari, 4 hari, 5 hari satu masjid ini melek jangan. Koi halang ni. Jatuh ke masjid ke dalam masjid ke abadi ke amal shuru na ho jauhe. Jauh tayin istafal ke amal shuru na ho jauhe. Us waktu ke jemaat aga na bade. Jadi selagi hamada kita 2 hari ke 3 hari ke 4 hari ke 5 hari pun tak apa. Selagi tak usah mamurkan masjid di tiai, tak hidup di situ, jangan pindah tempat lain. Jangan pergi ke masjid lain. Nombor 3. Page 153. 3. Nombor 4. 4. 265. Nombor 5. Bilangan masjid yang ada dawat oleh istikbar. 42. Nombor 6. Tarik. Rumah. 701 yang sesuai dengan 6 sifat, 570. Nombor 7. Saat. Yang bagi masa 14 setiap tahun, 32 orang. Nombor 8. Art. Yang bagi 10 hari, setiap bulan 14 orang. Nombor 9. Now. 8 jam setiap hari, 15 orang. 10. Das. 4 bulan. Cuma 4 bulan. Jalan kaki 4 bulan 8 jemaah, jalan kaki 4 orang. Nombor 11, ziarah. Jemaah yang keluar daripada 40 hari. 40 jemaah 116. Yang 2 bulan, jalan kaki 3 jemaah. Nombor 12, barah. Masjid yang keluar jemaah sempurna 3 jemaah. 4 bulan, 9 jemaah, 40 hari. 13, Kera. Jemaah luar negara. 12 jemaah. 14 hari mesturat. Tiga jemaah. 10 hari, 10 jemaah. 15 hendera. Cuma 3 hari mesturat. Semasa 2 tahun. 24 jemaah. 16. 2 bulan, 40 hari. 3 jemaah. 17 hendera. 5 orang, 2 bulan tersebut. Kuala Terengganu. Laporan dari markas Kuala Terengganu. Bilangan A bilangan 4 bulan 552, yang aktif 460. B bilangan yang keluar 40 hari 801, yang aktif 493. C ulama yang keluar setahun 25, yang aktif 23. Ini pun contoh untuk hari itu ni. Di 25 tahun lagi kami. Dua lama tu tak hadir ni. Ni jo. Ni dua orang yang tak aktif, kenapa tak aktif? Yang mana keluar tahun 25 ulama tahun 23 aktif, dua tak aktif. Yang ni dia bekerja dan saja dia. Wo hukumat ke sath kaam karte hain isliye wo masroof hai. Oh. Kya baat hai? हम तो सारे दुनिया के सारे शहरों में दाखिल करना चाहते हैं कि तमाम सुम्मा भाग्यान भाग्यान डाला दुनिया ही नहीं कि तुम मतों का मुझे दावा भाई वो हुकूमत में है मुलाजमत में है इमामत में है दर्श तदरीस में है कहीं भी है वक्त लगाए walaupun dia di dalam kerajaan ke pejabat ke dia jadi imam ke dia mengajar di madrasah ke mana-mana dia pun dia kena buat usaha agama. हम शायद इसलिए छोड़ देते हैं साथियों को कि भाई इन्हें इस्तेखलास नहीं रहा है अभी दूसरी लाइन में चले गए हैं अभी दावत काम के नहीं रहे शायद ये ख्याल होगा मुमकिन तो इंगान कितने ताऊसा तस मरेगा कराना कितने कहते हैं मरेगे नहीं ताने इस्तेखलास मरेगे रहते वो दिखाओ से लाइन पता मरेगे नहीं तिदा लगी लाया उन तो वह कर्जे की तरह मरेगे ता इस्तेखलास दलाम कर्जे की तरह मुमकिन तो फिकर मचाम तुम कोई कहीं भी चला जाए जो जहाँ हो वो दावत के साथ mana-mana dia pergi pun, dia pergi sana bersama dengan usaha dawah. Di sana pun dia buat dawah. Hanya itu, ini ulama yang saya lagi ke ulama, unke sarana uruski banyak fikir kerana cahaya. Mereka ulama-ulama yang dah keluar setahun ni, kita semua kena banyak fikir, risau tentang mereka punya keluar tiap-tiap tahun. Untuk keluar jalan Allah tiap-tiap tahun. Bilangan ulama, bagi tahu ni apa? D. Bilangan ulama 4 bulan dan 40 hari, 63, ya arti 47. Tak tulis apa pun ini? 63. Ulama 4 minit cilai wali 63. Pus aktif berapa? 47. Or 47 aktif. Ulama 4 minit cilai wali. Ini cilai lagai ulama kitne? Ini dikai. 63. Tresat hai, isme 47 hai. Masha'Allah. I. Bilangan 40 hari, satu, baca ayat sahabah. Ini pun tak tulis apa lah. Ek hi jagah per 40 hari hota hai, ujar usme talim ayat sahabah bhi hota hai. In se ye puchho, ke 40 hari ki ek jagah hai. Aur inke yahan 73 masjidon mein 5 amal hai. और 420 मस्जिदों में बाज आमाल है कितना हो गया भाई 493 मस्जिदों में काम है ये 493 मस्जिद आ जाती है शबुजारी ले ताजा कितना भी तुम्बा सब गुजारी सातु उसे यंग लिमा आमाल 73 beberapa amal 470 jumlah dia 493 masjid boleh semua sekali boleh muat dalam satu tempat Zabu Zari ke? Semua datang ke? Ini soalan sebse. Ini soalan untuk semua tuan-tuan. Semua jemaah masjid ini boleh datang jemaah tempat Zabu Zari. Adakah mereka datang? Tak semua. Abi tak kami sahre kam karni wale Zabu Zari ko tumni istana samjhe hue. Nah, kita ini semua orang yang berusaha agama kita ingat tabligh ini sabuzari ini sebagai satu istimewa untuk orang yang istimewa tabligh ini. Jo fikir masjid ki jamaaton ko sabuzari mein lane ka hai usse zyada fikir awam ko sabuzari mein lane ka hai. Is karan ini fikir untuk bawa orang awam ke sabuzari lebih daripada fikir untuk bawa jemaah masjid kita kepada sabuzari. Halangkah عوام کو جوڑنا چاہیے مسجدوں سے تاکہ ان میں دین آوے اور شب گزاری کو جوڑنا چاہیے مسجدوں کو جوڑنا چاہیے شب گزاری سے تاکہ ہفتے بھر کے لیے شب میں مسجد کی جماعتیں تقاضا لیں محنت کریں اگلے ہفتے پھر میں پھر یہ تقاضے لے کے آنے نفت جماعتیں لے کر آنے جدی نایے سوانتوانے ملے اور عوام کتے کے نفبوں کا انبرے کے دنگان مسجد دنگان اسر کی مسجد کتا Dan jemaah masjid kita mau bawa hubungkan dengan tempat sabuzari di mana mereka datang seminggu sekali dan kita bentuk fikir mereka bentangkan takaza kepada mereka mereka balik bawa usaha mereka bawa hasil usaha mereka seminggu sekali jemaah masjid ini dia pujo ke il masjidon ke jod ki kya shakal hai inke ye aaj ke din masjid ki jamaat jemaah masjid untuk bentuk macam mana kita dapat Imam masjid datang ke tempat sabuzari dan macam mana kita kendalikan mereka secara masjid di tempat sabuzari. Masa musyawarah mingguan kita bagi taklim supaya bawa jemaah masjid mereka ke markas. Hafizwari syahir ki musyawarah ni, ham targhib dete hain har masjid apni puri masjid ki saath unki jamaat ke saath sabuzari mein aana hai. Targhib dete hain. ہر ہفتے واری ہمارا شہر کی مشورے میں ہفتے واری مشورے میں ہم ترغیب دیتے ہیں ہر مسجد سب گزاری میں پوری مسجد وار جماعت کو لے کر آ سب گزاری میں کیسے آ سکتی ہیں کتنی مسجدیں ہیں 493 مسجدیں ہیں یہ آ جاتی سب گزاری میں آج ہی ترغیب تو اس کام کی دینا جو ہو سکتا ہو Jadi boleh ke semua sekali jemaah masjid ni muat ke tempat sabuzari? Dia tanya kita kena cari perkara yang boleh dibuat. Mana yang ke masjid besar hai? Dalam mesyuarat semua 493 orang jemaah masjid datang ke dalam mesyuarat ni baik. Mesyuarat ke liye ahbab ka aana alag cheez hai. Har masjid اپنے کمزور مضبوط نئے پرانے ساتھیوں کو لے کر اجتماعی طور پر اپنے کھانے بستر کے ساتھ وقت فارغ کر کے شب گزاری میں آوے یہ تو مستقل کام ہے مشورہ تو شب گزاری کا ایک عمل ہے شب گزاری تو مشورہ نہیں ہے شب گزاری مشورہ کا ایک عمل ہے مسجد کی جماعتوں کو اپنے کھانے بستر کے ساتھ شب گزاری کا مقام پر سب کا جمع ہونا کار گزاری تفصیلی ہونا پھر ان کو تقاضے دینا یہ کام ہے اصل تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کی شب گزاری میں 493 مسجدیں آ جاتی ہوں پلے وغیرہ ہو کر ان کو جب لو کہتا کہ پنیا مشورہ مینگوان ستو پگارا لائن di mana orang-orang datang untuk musyarah mingguan tapi sabuzari ini ialah di mana semua masjid, jemaah masjid, orang kuat, orang lemas, orang baru, orang lama datang bersama dengan tempat tidur mereka, dengan makan mereka, semua sekali datang ke tempat sabuzari dan mereka bermalam di situ dan kita bagi fikir kepada mereka, bentang takaza kepada mereka dan mereka balik dengan fikir ambil takaza ini. Ini satu amal, adakah kita buat perkara ini? Macam mana kita buat? Mesyuarat bukan semua orang datang untuk mesyuarat. Tempat sabuzari kita muat kan ini semua. Jadi waktu mesyuarat tu halka. Jadi dia orang sabri untuk bawa. Mesyuarat apa mesyuarat halka? Daripada mesyuarat halka kita sabri untuk datang jemaah masjid.

Bilangan Ibu Ahmad, bilangan masjid yang ada Ibu Ahmad 73. Dua. Bilangan masjid yang ada Ibu Ahmad 420. Tiga. Bilangan masjid yang keluar 3 hari setiap bulan 92. Cat. Bilangan yang keempat, bilangan yang bagi 2 jam setengah setiap hari 598. Yang kelima, bilangan yang buat dawat ahli istiqbal setiap hari 97. Yang keenam, rumah yang hidup talib 1132. Yang berserta dengan 6 sifat 594. کہ جو مسجدیں مسجد کی آبادی کی ترتیب پر آ گئی ہیں, اللہ تعالیٰ نے استعمال پر آ گئی ہیں, ان مسجدوں کے کام میں اور مسجدوں کے کام میں جہاں جو اس ترتیب پر نہیں ہے کیا فرق ہے, کام میں کیا اضافہ ہے ان مسجدوں میں, سیر روزہ میں, نمازیوں میں, گشت میں, مقامی گشت میں, دوسرے گشت میں, سالانہ چیزیں چار مہینے کی جماعتوں میں, مسجد کے ماحول میں لا کر بات سمجھانے اور باہر بات کرنے کے مقابلے میں دونوں میں کیا فرق ہے, آپ نے کیا فرق محسوس کیا؟ پوچھو ان سے. بلیو تھانیا سمو کی تعلق تمپت تمپت مسجد مسجد یا چلا ادا ڈی ڈی آئے dan juga masjid masjid yang belum ada di DTI, apa perbezaan dari segi bilangan orang yang datang semayang, bilangan jemaah 3 hari yang keluar, bilangan orang yang hadir dalam gas kita, talim kita, orang yang keluar 40 hari, apa beza antara dua jenis masjid ini, satu yang ada di DTI, satu lagi yang ada yang tak ada di DTI, apa beza, ada apa-apa contoh boleh beritahu? Musa. Tiga jemaah. Dan datang depan. Namazi میں اضافہ ہے. Namazi میں اضافہ جو DTI والے کا بڑا. ہاں برایا اور نوجوان زیادہ آتے ہیں dan dapat meluangkan jemaah 3 hari kadang-kadang sampai 5 jemaah اور 3 دن کی جماعت میں بھی اضافہ ہے کبھی ہم ایک مہینے میں 5 جماعت نکالتے ہیں kemudian 40 hari 3 jemaah اور سال میں 3 جماعت چلے کی جماعت نکلا دعوت علی بھی کارکن banyak yang tak aktif pun dah jadi aktif جو duduk dalam syarat ramai dulang kalim قرآن آتی جو متحرک نہیں ہے وہ بھی ابھی کام میں جڑنے لگے جب انہیں یہ فائدہ معلوم ہو رہا ہے تو یہ ہر مسجد کی سردی پر کیوں نہیں لاتے جی بلا کی طرح تاؤ بگیتو بانیا فائدہ کبائکہ نلامی نے ڈی ٹی آئی نہیں کتاب کی طرح تاؤ سمو مسجد مسجد کے بعد ڈی ٹی آئی سمو مسجد یا امام سمو مسجد کی طرح کے بعد ڈی ٹی آئی ملیشیا والے اب کے تو اس کا عزم اور فیصلہ کر کے جانے کیا میں ہر مسجد کو مسجد کی آبادی کی ترتیب پر لانا تھوان تھوان سمو اور ملیشیا کی طرح سمو کو بالے دنگان امبیل دنگان بہت ساتھ کا پوتوسان کا عزامان setiap masjid kita mau mulakan di dia insyaallah. Insyaallah. Di. Nombor 7. Saat bilangan mereka yang bagi 4 bulan setiap tahun 21. Ya, talim ini kita mau sekarang dengan mamul. Kita buat talim ni apa kitab-kitab yang kita baca? Talim. Kitab Fadhai Amal dan Muntakhab Alim. Fadhai Amal dan Muntakhab Hadis. Masya Allah. اپنے مجمع کو حیات الصحابہ پڑھنے کی طرف متوجہ کرتے رہا مولانا کہتا ہے کہ مو سنتیاسا بگی فکر ترگیت سبایا rakan-rakan kita baca hayatul sahabah ni infradi tur bayi hayatul sahabah har sathi mutale mein rakhe ki supaya setiap rakan-rakan kita kena baca hayatul sahabah cara infradi aur shabdulariyon mein ijtemai taleem sa lagaye hue ulama karaye tamam se dan ki tempat-tempat sab guzari ulama-ulama yang telah keluar tahun mereka kita kena usaha supaya mereka baca hayatul sahabah حيث

Penanti. Penanti. Saudara yang telah keluar 4 bulan 456, yang aktif 329. B minta apa macam ni? Minta minta apa macam ni? Kita bagi negara. Ye lambai takriban 500 mile hai aur किलोमीटर मारना वो वेस्ट मिलिशिया है ना वो शिमला से जुरू तक तकरीबन 700 किलोमीटर है और वेस्ट मिलिशिया रेस मिलिशिया से बड़ा है ईस्ट मिलिशिया जो साबा सरवा है इससे बड़ा है दो गुना बड़ा है बारह घंटे में हम शिमला से जुरू तक 12 घंटे वेस्ट मिलिशिया रोड भी है ट्रेन भी है 12 घंटे ट्रेन भी अच्छा जी जी saudara yang telah keluar 40 hari 599 yang aktif 266 C ulama yang sudah keluar 1 tahun 23 yang aktif 21 D ulama yang telah keluar 4 bulan dan 40 hari 55 aktif 31 F 4 sahabat dari 1 salin itu sahabat 1 F masurat yang telah beri masa 40 hari 101 yang telah beri masa 10 hari 41 G tempat taklim mingguan 10 masurat masurat yang ikut tertib 3 hari 79 orang 40 hari 62 orang hai J hai berapa? Tak ada. J 15 halka betul ni 15 halka J bilangan masjid dan surau 878 ek ni nombor 1 masjid yang ada 5 amal 33 ni masjid yang ada beberapa amal 294 tin 3 hari 60 jemaah yang kelima 4 masjid memakmurkan masjid bukan PTI. nombor 4 jadi oh ya 2 jam setengah 344 yang nombor 5 GTI 75 yang ada yang penuh 8 orang ada 35 purna masjid yang ke 6 K taklim di rumah jumlah 613 yang ada muzakarah 6 sifat 425 Yang ketujuh. Satu. Yang telah beri masa tiap-tiap tahun 4 bulan 25 orang. Yang ke-8. Saudara yang sesaudara yang beri masa 10 hari tiap-tiap bulan 5 orang. No. Yang ke-9. Yang beri masa 8 jam tiap-tiap hari 5 orang. Das. 10. Ji. Jemaah 4 bulan 11 jemaah dan 1 jalan kaki. Yang ke-11 gerak. 2 bulan dan 40 hari jemaah 40 hari 116 jemaah jalan kaki 2 jemaah 5 jemaah. 5 jemaah. Lima jemaah jalan kaki 5 jemaah kemudian 40 hari 116 jemaah masjid yang mengeluarkan jemaah 40 hari 7 masjid saat masjid mukammal cili ke jemaah di marah tera yang keluar foreign 19 orang orang ke jemaah 9 orang jemaah orang Malaysia. Ini jemaah. Jemaah ke orang? Di Selewa. Orang-orang bilang. Ya. Oh, ini Afrat. 16 jemaah. Silap ni. 16 jemaah ke? 19 jemaah. Ini abdi masjid yang masjid di Abadi kita sini. Tuan yang masjid ada DTI. Ya. Ya, kata ni. Zara sunai kalau tadi. Beritahu apa yang tuan buat. Alhamdulillah, bila kita dengar tarif di Sri Talib dalam mesyuarat 3 bulanan, lepas tu kita mesyuarat lah, balik dengan kawan-kawan usaha, kita mesyuarat, kemudian kita putuskan bila masa kita nak buat. Nanti saya mesyuarat kaya-kaya kabam karna ini, DTI, kondisi nama kibat. Kemudian kita buat lepas asar. Atar kibat suruh kia. Kadang-kadang satu jam, setengah jam gitulah. Kami ekande, kami ada kande. Yang di bahagian supaya 15 orang. 15 atmi. 10 orang. Satu hati. 15 atmi. Kemudian. 15 atmi. Kita lantik, mesyuarat lantik semua baca taklim. Ek atmi ikut taklim kerana kelihatan pekat hati. Kemudian lantik semua istiqbal. Or ek atmi istiqbal kelihatan. Kemudian kita buat selainnya 2 jemaah, kadang-kadang 3 jemaah pergi rumah-rumah. 2-3 jemaah dalam gar-gar baiknya. Masya Allah. Kemudian apa selepas tu kita pergi bergerak selalunya tak pernah tak dapat lah selalu lepas kes aksir amko nakat milti logo nakat wasul kerja banyak kan orang muda-muda orang aksir nawjawan kadang-kadang pakai seluar pendek pun jawan datang kadang-kadang wo short pendek pun ada kaya gitu kemudian kebanyakan kita minta masa sikit kan tapi dia orang duduk sampai habis. हम उनको मुख्तसर वक्त के लिए उनको बुलाते हैं लेकिन वो बैठते हैं वो खुद ज्यादा वक्त के लिए बैठते हैं ये शुक्र है बिना डाले खुशी से सुनते हैं जन आज के अंदर में तो जो तस्कीर पर खुलवा और राशि जारी नकद भी हम उनको 3 दिन के लिए भी तैयार करते हैं जो बनिया का यहां रहता प्रजा अक्सर कहता 3-4 अक्सर तालिम स्टूडेंट आते हैं अक्सर स्टूडेंट आज मुजाकरा इमान और ईमान की मुजाकरा भी हम करते हैं लेपस की जो बहुत तशकील और उसके बाद हम तशकील भी करते हैं ठीक है जरा दूसरे गश्त में कितने साथी होते हैं कितने तो 15 होते हैं दूसरे गश्त में कितने साथी होते हैं गश्त दो अपना पूरा पूरी गश्त दो 15 औरा 16 orang itulah. Ini lebih kurang 10 orang. 15, 16 hari. Dan dalam gas kedua pun kita buat GTI. Ini saya kohong, Rai. Ini saya kohong. Ini saya maklum hota hai. Ki aapne 15, 16 hari tek rakhi is kaam ke liye. Naya-naya saatchiyon ko saap manage mein nahi jodte. Nampak so. Seolah-olah tuan telah tetapkan. Ini 15-16 orang lah yang akan berusaha. Tuan-tuan tak fikir macam mana orang bawa orang-orang baru dalam usaha ini. Ada juga kita terskil. Saya kata belum. Kita pun lemah terskil tak kuat. Kami terskil kata yang lagi nabi tak belum tayar ni. Ini terskil. Apa tu apa ni sahaja ni. Mau mereka bersama-sama kita lah. अपने साथ लेंगे, जो आपके साथ रहेंगे वो तो सारे काम करेंगे। मिले कितने बरसामा-सामा कितने इंशाल्लाह अमेरिका का बात सुमा आप कृजे की तब अमेरिका का बात हम समझ नए नए आदमी से दावत दिलवाओ, नए नए आदमियों को रहबर बनाओ, नए नए आदमी से गश्त करवाओ, नए नए आदमी से इस्तकबाल करवाओ, तो वो काम में लगेंगे। वो आप समझे कि भाई चिले जाने लगे पुराने साथी हो तो उसको इस्तेमाल करेंगे और बाकी साथी की दुश्मनी करेंगे, तो ऐसे तो कोई आपको साथ नहीं देगा। आप उनसे काम लेंगे तो वो काम वाले बनेंगे, तो बोझ जाने काम का पूरा मारू मारू कितमो बगी मरेके बगी डावा जेडिकन मरेके राम बा जेडिकन मरेके डी बॉट स्टिक बा किताबिल कृज गुणकन मरेके उतुम तुगा तुगा सुनी इंशाल्लाह मरेके आकन बरसामा डा मरेके आकन बॉट कृज बरसामा डा किता मुतकल्लिम बनाओ जेडिकन मरेके रहबर बनाओ जेडिकन मरेके राम बा जेडिकन मरेके मुतकल्लिम ताकि वो अपने आप को आपके काम का समझे ना, वो अपने आप का आपके काम का नहीं समझते, वो समझते ये पांच दस आदमियों की जमात है हमारी तश्कील कर रही है। यदि सोए मरे के पहाम भाव कितपुन अदला तो मरे के पहाम कितपुन बसामा सौभाग्य नहीं पड़े फिर जा मरे के पुन पहा निकल जा मरे का कला तिर मरे के इंगा निकल जाए नहीं मन नाम और फिर जा कितने औरम बारू नहीं इंगा कितना तश्कील मरे के साजा कितना पहाम भाव मरे के पुन बसामा कितना अभी तक हमारी मसीह की जमातों खा लिए हैं कि ये आवाम के मस्जिद से जाने का इंतजार करते हैं अपना मशवरा करने के लिए। यदि कराइनी तो अंतर मुले कितने तुंगू हो रहा आवाम नेता उन दो कितना मशवरा है, सब ईमान वालों को अपने मशवरे में शरीक नहीं करते। यदि कितने दबाव सुमो हो रहा इस्लाम के बट मशवरा कितना मशवरा सारे मुसलियों से है, मशवरा इन्हें अडला बरसामा डे तुम्बू हो रहा है नेता समाया सारे ईमान वालों को अपने मशवरे में शरीक करो। कितने कितने बहुत सुम हो रहे बरीमान बरसामा-सामा डालम मशवरा कितना अगर तुमको मशवरे में शरीक करोगे तो फिर वो समझेंगे कि ये काम मुझे मुताले थे कलाओ कितने भाव अमरीका बरसामा डालम मशवरा कितना मरूला अमरीका का भाव भाव ही नहीं कर जा अमरीका सपुलू हारी वनिता 15 जमा kemudian 40 hari 4 jemaah nombor apa? 3 hari jemaah 14 masturat yang ke-15 3 hari jemaah masturat 96 jemaah 2 bulan 40 hari 3 jemaah solat khidmat Nizamuddin 2 pasang baik saya Muhyiddin saya kohon okay. ہمارا جو عمل جو سنت کے مشابہ ہوگا امت اس کو قبول کر لے گی کیونکہ اس کے ساتھ اللہ کی تائید اور مدد ہے۔ سنتوں نے بولیا بلا اپا اپا عمال کی تبوات کلو کی تحیق سننا ada persamaan dengan sunnah maka ini akan diterima oleh orang kerana dengan itu ada bantuan Allah. سنت یہی ہے کہ گشت کر کے ایمان والوں کو مسجد میں لایا جائے اور سنت یہی ہے کہ مسجد کے ماحول میں بات کی جائے یہی سنت ہے۔ سنت ialah kita pergi jumpa orang dan bawa mereka tunai ke masjid dan di masjid kita cakap dengan mereka tentang iman inilah sunnah جو ہمیں سنت کے مطابق ہوگا اللہ کے ساتھ مدد بھی ہے اور اللہ نے اس میں تربیت رکھی ہے dan apa-apa amal yang kita buat ikut sunnah dalam itu ada bantuan Allah dan juga dalam itu ada tarbiyah Allah Ta'ala letak tarbiyah dalam itu انہیں کو پورے ملک کے اعتبار سے فکر کریں کہ اپنی ہر مسجد کو ترتیب پر لے آؤں کتنے کتنا فکر سارا سلورو نگارا کتا صبح نبا سم مسجد مسجد والا نگارا کتنے کو بڑا ترتیب ہے جی جی عموم اس کام کی ترغیب seluruh masjid di Malaysia untuk makmurkan masjid. Jadi ada masjid ada satu dua rakaat pun sepagi, mereka pun mulakan bawa ke masjid. Dua tahun lepas mengasal kata tali pun bawa kepada masjid. Jadi ada masjid yang walaupun mereka tak cukup 8 orang, mereka telah mulakan tertib untuk pergi rumah ke rumah dan ada yang percaya bawa orang ke masjid menghidupkan tali. Jadi ada yang dua pasang mereka ada tali dan mereka pun bawa orang ke tali. Sehingga 8 orang ke atas dia mulakan tangan kami tiba. Jadi benar dia mulakan setiap hari. Kira yang hari mulut ini tergib dari puri mulut ko masjid ko isi cara masjid ke mamur karena hai. Isme ek do masjid me jo ek do admi hai wo bhi logon ko nakad masjid me lane ki koshish karte hai. Nakad

Penang. Markas Pulau Pinang. Pulau Pinang. Bilangan tahun A. Bilangan tahun 4 bulan 431 orang, yang aktif 278. B. Bilangan tahun 40 hari 684, yang aktif 300. Saya ingin tahu nanti. Jika kami 50 جماعتیں ملیشیا میں ایسی بھیج دیں جس میں ایک بھی انگریزی بولنے والا نہ ہو تو یہ 50 جماعتوں کو اردو بولنے والے مقدم دے دیں گے انہوں نے تانیا کلولا کی تانتا سرمتا 50 جماعت dari sini dalam jemaah itu tidak ada satu orang yang orang pun yang boleh cakap inggris tuan-tuan boleh bagi mutarjim ke insyaallah دیں گے نہیں جو جو بات सही है आप उसको जिम्मेदारी से बताइए ऐसे नहीं कि आप उसके ध्यान दे देंगे ऐसे नहीं ये तो एक सवाल है आपसे आम सवाल है आप एक वक्त में कितने मुतर्जिम उर्दू के दे सकते हैं हमारे जमात बताइए बुकान जितने बोले कहते हैं इंशाल्लाह तो उसे तभी देखो कमाफुआ नहीं सबनारण dalam satu masa berapa orang mutarjim urdu yang tuan-tuan boleh bagi dengan ये उर्दू वाले अक्सर जो रमजान की छुट्टियों में जो मुजारे पढ़ाने वाले वो रमजान को छुट्टी में उसमें ज्यादा मिलता वो उर्दू के तर्जमान बाकी महीनों में थोड़ा कम मिलता है अंग्रेजी भी पूछा कम कितने कितने इतना कितना आप हो रहा है तो बड़े बागी सत्तू मार्का सत्तू हो रहा कान उर्दू सत्तू मार्का कला सत्तू हो रहा 30 orang boleh bagi ke? Satu markas satu orang tak ada? Setiap markas kalau satu markas satu orang boleh bagi. Ambil punca har markas har halke se agar ek mutarjim de denge kata kam se kam 30 ek waqt mein 30 mutarjman mil jati hai. Ye tarjman hai. एक ही तर्जमान देखो भाई हमें आपके यहाँ जमाते भेजने में सिर्फ जो रुकावट है वो सबसे बड़ी रुकावट जुबान की है श्री हमें पूजा मसाला नानता जुमा का तुम्हारा तुरंत आता तू सजा यही तुम तर्जमान कदम तर्जिम दुनिया मसाला आप हजार इसका फिक्र करें कि हल्के की सतह पर कितने उर्दू समझकर तर्जमा करने वाले उर्दू समझने वाले चाहिए बोलने वाले नहीं चाहिए उर्दू समझने वाले बस ये उर्दू जानने का मतलब ये नहीं कि वो उर्दू में बात करते हो नहीं उर्दू जानने का मतलब ये कि वो उर्दू समझते हो अच्छी तरह ऐसा एक हल्के में उर्दू समझने वाले साथी कितने हैं आप हजार इसकी तफक्कुद कर लें इसी बात मुझे hanya bukan orang yang tahu Urdu maknanya walaupun dia tak boleh cakap tapi dia boleh faham dengan betul dia boleh faham dan orang macam ni berapa orang yang kita boleh bagi tuan-tuan kena duduk dan fikir berapa orang yang kita boleh bagi supaya kita dapat bentuk jemaah oh ye baat aap note kar lijiye dan aap dekh lijiye aap ke hame ye tarjuman 2.5 ghante ke liye nahi chahiye hame ye tarjuman inke saath pure 4 mahine یا کم سے کم جلہ بھر ان کے ساتھ رہ کر ان کا ترجمہ کرنا ان کی بات کو دوسرے تک پہنچانا ان کی تشکیل میں اور رہبری جہ بدل کرنا رہبر بننا یہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ یہ اپنا سالانہ جلہ چاہے جماعت کے ساتھ لگاویں ان کا سالانہ جلہ شمار ہوگا لیکن پورے وقت کے لیے ترجمان ان کے ساتھ لگے پورے وقت کے لیے یہ نہیں کہ وہ مقامی آدمی ہے جی پڑھاتا ہے وہ ٹھیک ہے جماعت آئے گی تو وہ ترجمہ کر لے گا 2 گھنٹے جماعت کے ساتھ رہ لے گا ایسا نہیں ہماری جماعت آپ کے یہاں آئیں گی کام کرنے کے لیے جو اردو والی جماعتیں ہوں گی آپ ان کے ساتھ اپنا مقامی ترجمان لگائیے جو اردو سمجھتا ہو جانتا ہو اردو بولنا جانتا تو اچھی بات ہے لیکن اردو سمجھنا بھی کافی ہے ایسے آپ ایک وقت میں کتنی جماعتیں آپ لے سکتے ہیں آپ بیٹھ کر اس کی آپس میں غور کر کے ہمیں آرام سے بتائیے پھر بعد میں یہ بہت بری بات ہے کہتا کتنا موڈو نہ فکر

ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا مولانا نہیں اتنا کم سے کم ایک تو ہو ابھی تو تم ابھی سے دیکھ ابھی ایک جماعت پہ چار حکومت چلا رہے تھے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہو سکتا ہے بلکہ اس طرح لکھ لو جو بڑے بڑے مراکز ہیں وہاں دو جماعت سے تقاضا ہو چھوٹے میں ایک جماعت سے تقاضا ہو اس کی پیرنٹ بنا کے دیتے ہیں تو ہمارے کیا نام ہے یہ بہن کی جماعتوں کی تفصیل دینے والے بھائی اصل میں ہماری جماعتوں کو اپنی جماعتوں کو سمجھانے کی بات کیا کہنا ہے یہ تو میزبان سے کیا کہتے ہیں اپنی جماعتوں سے کہنے کی بات ہے میرا تو یہ خیال یہ ہے کہ ہمارے بیرونی جماعتوں کو دیکھ رہے ہیں ساتھی مستقل دیکھیں مفتی شہزاد ہیں مریم بھائی مریم سلیم ہیں یہ آزاد مستقل دیکھیں اس کام کو ہاں یہ مدو پاشا ہیں آپ آزاد ہیں نہیں نہیں اپنے پرانے کو جوڑ نہیں پرانے کا جوڑ تو پرانے کا جوڑ تو 3 مہینے پہ ہوتا ہے اور اس درمیان میں کم سے کم 10 جماعتیں کی منشیا کے لیے آ جاتی ہیں یہ ہو رہا ہے اگلے مشہور کون انتظار کرتا ہے میرا خیال یہ تھا کہ بیرون کی جماعتوں کی ترتیب بنانے والے حضرات ان کے حلقوں کے نام لکھ لیں کس حلقے میں ہم نے جماعت ڈال دی ہے کس حلقے میں نہیں ہے یہ سب ٹھیک ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے بس پورا پورا بن جائے گا بالکل صحیح اب ہم جماعت ملیشیا کے نام سے نہیں ڈالیں گے اب ہم جماعت حلقوں کے نام سے ڈالیں گے میں کیا کہتا جمع دھارا روٹ ہے بڑے سیری جمع ہوگی کھول لوگوں جمع صحیح ہے ہاں ٹھیک ہے وہ تو روز آرڈ کر دیا جہاں دو جمعے کی گنجائش ہے وہ الگ لکھ لیں جہاں ایک گنجائش ہے سے بھی لکھ لیں جی ہاں جی ہاں جی حلقہ سامنے ہے بالکل جماعت آتی ہے بن کے ملیشیا اب ملیشیا نے کہاں ابھی تک ہم نے یعنی حلقوں کے اعتبار سے نہیں سوچا ملکوں جی ہاں جی ہاں اصل میں ان ملکوں کا حال ہوتا ہوں مطلب یہ ہے جہاں کام ہے وہاں خوب ہے جہاں نہیں ہے وہاں وجہ اس کی یہ ہے کہ جماعت مرکزی جگہ پہ چلی جاتی ہیں اور وہی ان کو سہولت بھی ہے اور وہی وہیں تک ان کے فکر محدود ہیں ہاں وہ ٹھیک ہے بلکہ ایسا میری سزا یہ ہے کہ جو دور کے لوگ ہیں ان کے ملک کے اس کے نفقات بھی لکھو بجے جماعت زیادہ خرچ کیا ہے اس کو جیسے اس رقم میں ڈال دوں پورے ملک میں وہ حلقے ہیں نا وہ ایک ایک مرکز میں کئی حلقے ہیں جیسا پورے ملک میں 600 حلقہ ہے اور 1200 مسجدوں میں 5 جماعت پورے ملک میں 1200 مسجدوں میں 5 جماعت ٹھیک ہے ٹھیک ہے سی ملانا اولا مستاؤ سبلاس اورا آتی سبلاس اورا بی بلانا علماء 40 18 آتی 18 ای امپاک سبزاری 1 آیت سبزار سبزاری جائے ایس بلانا وانیتا پنگلاما 40 60 بلانا وانیتا پنگلاما 10 43 جی bilangan tempat taklim mingguan 10. H. Bilangan wanita yang keluar ikut tertib 3 hari 54 orang. 40 hari 15 orang. J. Bilangan halqa 13. J. 10. مسورات کی ہفتے واری تعلیم جی ہاں دوسری جگہ جی بلانگان مسجد dan musala 244. Nombor 1. Bilangan masjid ada 5 amal. Cek. 59. Do. Bilangan masjid nombor 2. Bilangan masjid ada beberapa amal. 94. Nombor 3. Cek. Bilangan jemaah 3 hari setiap bulan. 71. Nombor 4. Cek. Bilangan rakan susah yang beri masa untuk 2 jam, bagi masa 2 jam setengah, 423. Nombor 5, bilangan masjid yang ada di DPI, 31. Nombor 6, bilangan rumah yang ada taklim, 711. Yang ada muzakarah, 636. Nombor 7, bilangan rakan susah yang keluar 4 bulan setiap tahun, 5 orang. Nombor 8 tak ada. Nombor 9. No. Bilangan rakan susah yang beri 8 jam setiap hari, 12 orang. Nombor 10. Bilangan jemaah 4 bulan, 9 jemaah. Nombor 11. Bilangan jemaah 2 bulan dan 40 hari, 992. 3 jemaah jalan kaki. Nombor 12. Bilangan jemaah yang sempurna, jemaah 4 bulan dan 40 hari secara masjid, 10 jemaah. Nombor 13, kira. Bilangan jemaah jalan ke luar negara, 1 jemaah. Nombor 14, bilangan jemaah 10 hari mensurat, 40 hari 3 jemaah, 10 hari 5 jemaah. Nombor 15, bilangan jemaah 3 hari mensurat, 36 jemaah. 16. Bilangan jemaah 2 bulan dan 40 hari mansurat ke negara jauh, 1 pasang. Bilangan orang yang khidmat Nizamuddin 2 bulan, 3 orang. Satera. Zir. Seragi. Seragi. Ah, dia. Ini jemaah sir. Dia. نہیں سولہ میں نہیں سولہ میں مسکران جی ماتے نا تیرہ میں تیرہ نمبر تیرہ نمبر تیرہ کہاں ہے یہ اسے پوچھو 431 چار نہیں لگائے ہوئے ہیں کتنا آدمی چار مہینے 431 ہے چار مہینے لگائے ہوئے 1237 روپئے یہاں کلو 4 بلان یہاں کلو 4 بلان روپئے یہاں کلو 4 بلان آتا چلی 1237 431 میں سے ایک جماعت سے بیرون گئی daripada 431 orang kadukup 4 bulan hanya satu jemaah saja di negara jauh dalam 2 tahun 4 mahine lagaye hue sathi ke andar to sara alam ka sidhe paida ho jana chahiye pura apna kulwa 4 bulan mereka kena fikir seluruh alam ye to baad mein chahiye lagaye hue ho ye to unko mulkon mein bheje tashkile kare diorang nak keluar pabula ni kita mau tashkil mereka keluarkan mereka hantar mereka seluruh alam insyaAllah. Rakum 4 bulan 418 hektif 284 Rakum B 40 hari Markas Umban, Kharkum 4 bulan, 418. A. G. A. Aktif 284. Mokudi boleh A, B, C. B. Kharkum 4 bulan lagi, 590. Aktif 300. C. Ulama setahun 5, aktif 4. D. 4 bulan lagi, ulama 51, aktif 38. Sabuzari satu ulama 4 bulan kira lagai hua hai inke saal ki takmeel ki kya fikr karte hain aap log ye saal mukammal kar le ye chonton yang kulam pa ulama ina kulam pa bulan pa bulari ni mereka punya pengeluaran tahunan apa fikir tu ha macam mana tonton fikir macam mana jadikan itu mereka keluar tahun apa fikir apa usaha tonton buat kita jumpa dengan dia dan banyak daripada ustaz ni betul ni ada komitmen macam-macam dengan madrasah dengan mengajar dan sebagainya. Jadi mereka usaha untuk tambah kali lah. Hum log unse un logo se milte hain lekin wo inki zimmedari madaris ki zimmedari hai masjid ki zimmedari hai ye baat sabse ko jitne ulama taleem mein ya tadris mein ya imamat mein ya deen ke shobay mein mashghool hain hum unke nikalne ki fikr bhi kare aur unki jagah mutabadin jo unke kaam ko dekhe uska bhi fikr kare di semua ulama ustaz-ustaz kita yang mengajar di madrasah ke yang jadi imam ke yang baru kerja apa-apa kita kena usaha macam mana mereka dapat dikeluarkan tahun dan juga fikir siapa akan ganti mereka kita bagi cadangan supaya mereka ada orang yang boleh ganti kerja mereka ia sebenarnya seorang yang untuk ia dah tinggal kalau masyul ini saat lagai huwe cilla lagai huwe ulama untuk hadrat ni lati lagi dan ini saat ke takmil ka ini fikir kerana اور ان کے متوازن کا بھی ہم فکر کریں کہ ان کی جگہ یہ خدمت کون پوری کرے گا یعنی بکان مریکہ سے بہت دیگر جدی امام اتا ہم mengajari madrasah kita kata tak pun mereka bawa usaha agama dan kita tinggalkan kita kena fikir macam mana mereka dapat dikeluarkan tahun dan juga fikir siapa boleh ganti tugas-tugas mereka ایسے ہمارے ساتھ لگائے ہوئے علماء جو ماشاءاللہ چیزیں لگا کر آ گئے ہیں ہم ان سے کہیں کہ بھئی آپ ان کی تقاضے کو پورا کر لیں تاکہ یہ بھی وقت لگا لیں اس طرح سال اور چیزیں چار میں لگائے ہوئے علماء ایک دوسرے سے تعاون کریں ان کے شعبوں میں بھی اور وہ اللہ کے راستے میں نکلیں تو ان کی جگہ ان کی ذمہ داری کو پورا کریں جی پورا ہو رہا علماء نکلواستا ہوں میرے کے سلام پاپلوری سدا پالے پاکہ کی تبلے ہم بھی بگی فکر کے بعد امریکا supaya mereka boleh ganti tugas-tugas yang dibuat oleh ulama lain yang kita nak tajkil mereka untuk keluar jalan Allah supaya dua-dua mereka punya urusan pun tak terjejas mereka dapat keluar jalan Allah. F wanita keluar 40 hari 76 10 hari 65 salin masyarakat hiburan 8 tempat G 8 tempat H wanita yang nak keluar 40 hari 44 3 hari 93 I kampung ada 1678 Halkah J Halkah 22 Masjid Al Salah 1052 Nombor 1 5 Amal 24 Nombor 2 Masjid Beberapa Amal 319 Nombor 3 Tin Nombor 3 Jemaah 3 hari kurata 57 jemaah. Nombor 4 Syar 2 jam setengah 410 Nombor 5 DTI 13 masjid. Nombor 6 C Talib dengan 6 sifat 548 Nombor 7 Syar Kakun 4 bulan setiap tahun 16 Nombor 8 Kakun 4 bulan 10 hari 4 9 Naum Satu 8 jam setiap hari 3 no, Jemaah nombor 10 Das Jemaah 4 bulan 12 jemaah yang jalan kaki 1 jemaah Jemaah nombor 11 Jemaah 40 hari 78 jemaah jalan kaki 1 jemaah 12 Baru Masjid yang tua sempurna jemaah 40 hari 4 bulan 4 luar negara 4 13 jemaah yang dihantar ke luar negara termasuk negara jiran 16 jemaah 14 14

makanan di atas, bagi laluan.